Mitra bisnis, pembaca Kompas tidak setuju dengan penghapusan sistem outsourcing yang dilakukan pemerintah untuk memberantas perusahaan supplier tenaga kerja yang eksploitatif. Dia berpendapat sistem outsourcing itu sudah ada dan digunakan sejak dulu, baik dalam skala perorangan seperti borongan membangun rumah maupun skala perusahaan seperti borongan melinting rokok. Dia menyarankan sebaiknya pelarangan outsourcing dihapus karena pekerja juga tidak bodoh. Jika tidak puas misalnya karena tidak dibayar setimpal, pasti sudah mengundurkan diri untuk mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda? Sebenarnya masalah outsourcing yang dipermasalahkan itu adalah paruh waktu ya. Jadi kalau outsourcing itu dianggap sebagai kontraktor, pegawai yang disuplai oleh perusahaan lain, itu kan tenaga kerja satpam, seperti tenaga kerja tertentu itu memang sebenarnya nggak masalah. Sehingga di dalam aturan pemerintah kan dibatasi hanya dalam 5 bidang. Nah, cuman sekarang juga yang jadi masalah di kita, sekarang saya nggak tahu apa yang diprotes oleh serikat pekerja ya, tetapi sebenarnya outsourcing itu juga diperlukan, tetap masih diperlukan di bidang-bidang lain ya. Tapi namanya bukan outsourcing, mungkin kerja paruh waktu atau kerja borongan. Seringkali contoh, di bidang industri makanan pertanian ya, itu kan seringkali panenan juga timbul kalau kita mengolah ikan itu pada saat panen udang ya. Tapi kalau tidak panen kan mungkin tidak, nah di situ diperlukan tenaga kerja. Nah memang di dalam hal ini yang dicegah itu adalah di dalam peraturan undang-undang kan kalau seorang karyawan dikontrak 2 tahun, 1 tahun panjang dikontrak lagi, maka di dalam aturan itu akan otomatis menjadi pegawai tetap. Nah sedangkan kalau dia dikerjakan oleh tenaga outsourcing, maka itu akan kembali ke perusahaan outsourcing. Jadi mungkin masalahnya bukan masalah pekerjaan, tapi masalah siapa yang menyediakan tenaga kerja ini. Jadi saya pikir ini perlu dijelaskan lebih jelas kepada masyarakat, kepada serikat pekerja, kepada pelaku usaha, supaya tidak terjadi masalah ini dijadikan masalah politis sehingga terjadi pemogokan, terjadi blokot, bahkan juga ada saling ancam ya. Itu sangat tidak baik buat iklim industri di Indonesia, sehingga mungkin akan merugikan semua pihak ya, baik dari pengusaha, mungkin karyawan, maupun juga dari calon tenaga kerja yang akan mencari pekerjaan tadi. Boleh digambarkan, Pak, plus minus dari sistem outsourcing sendiri? Jadi gini, kita juga ingin ya, setiap perusahaan itu kan mungkin kalau orang anak baru lulus dari sekolahan ya, atau mencari kerja, biasanya kan dikasih, kalau dulu namanya masa percobaan, sekarang biasanya masuk itu dikontrak ya, 1 tahun atau 2 tahun ya, setelah lewat masa percobaan tadi, sehingga di situ dilihat kemampuannya, sehingga perusahaan seharusnya nanti akan membayar berdasarkan kemampuan dia atau kompetensi dia. Cuman aturan ini kan belum termasyarakat dengan baik ya, tersosialisasi dengan baik. Walaupun aturan mengenai kompetensi segala sudah dibuat, badannya sudah dibuat, peraturan pemerintahnya sudah ada, tapi kelihatannya belum dilaksanakan oleh industri. Sehingga ini adalah salah satu hal yang menurut saya perlu dibenahi oleh pemerintah. Yang kedua gini, sebenarnya kita juga tahu ya, kalau di dalam kompetensi ada tenaga-tenaga yang memang baru keluar, baru lulus ya, dan mereka kerja. Biasanya dengan sistem kontrak ini mereka mendapatkan pengalaman. Nah, tetapi apakah bahwa perusahaan bisa mempekerjakan terus? Sebenarnya masa 2 tahun kontrak ini agak beda. Sehingga saya agak, sampai sekarang pun agak rancu ya, yang dipermasalahkan antara outsourcing dengan pekerja paruh waktu ini memang agak membingungkan. Sehingga ini perlu diperjelas. Karena kalau yang disebutkan outsourcing oleh pemerintah bahwa ada 5 tenaga catering, satpam, itu saya pikir itu adalah yang dipermasalahkan bukan masalah paruh waktunya, tetapi adalah tenaga yang disuplai oleh tenaga perusahaan lain, karena memang diperlukan, karena di situ memang seperti tenaga satpam kan tidak boleh terus-menerus ya, jadi harus ada pergiliran supaya tidak terjadi semacam kolusi lah gitu. Jadi ini yang perlu diperjelas, kita masih belum jelas sebenarnya mana yang diprotes oleh serikat pekerja, mana yang ditolak oleh pelaku usaha, yang masih belum terlalu jelas. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.